Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hababa ilal muslimina imana wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilayhimul kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alahum minar rashidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita tadabburi ayat yang tadi dibaca oleh imam di dalam salat maghrib, terutama di rakaat kedua. Beliau membaca surat Al-Anfal, maka mari kita buka surat yang dibacakan tadi dan kita tadabburi maknanya. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul apabila keduanya memanggil kalian kepada apa yang baik untuk kalian. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu membatasi antara seseorang dengan hatinya, dan bahwasanya hanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surat yang luar biasa, surat tentang salah satu adegan yang sangat menyejarah. Adegan apa? Perang Badar. Surat Al-Anfal. Para ulama juga mengenalnya dengan nama Suratu Badar, surat perang Badar. Sehingga pegawai negeri yang ada di Palestina, syarat untuk diterima sebagai pegawai negeri itu adalah hafal surat Al-Anfal. Itu syarat. Kalau mau diterima sebagai pegawai negeri atau mau diterima sebagai anggota Hamas, syaratnya adalah hafal surat Al-Anfal. Kenapa? Karena mereka merasakan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah dalam perang Badar. Dengan jumlah yang sedikit, dengan senjata yang seadanya, dan dikepung oleh musuh, tapi mereka berharap mendapatkan kemenangan yang telak seperti kemenangan dalam perang Badar, sehingga mereka wajib menghafal surat perang Badar, yaitu surah Al-Anfal. Kenapa orang Mesir suka dengan surat Al-Mulk? karena ibu kota Mesir itu Kairo. Kairo itu dalam bahasa Arabnya Qahirah. Qahirah itu artinya yang menaklukkan, kekuasaan. Sedangkan Al-Mulk secara bahasa artinya kekuasaan. Jadi membangkitkan semangat heroismenya orang Mesir. Ketika mereka baca surat Al-Mulk, mereka merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Menaklukkan, Allah Qahhar, kan? Allah Qahhar. Ibu kota mereka Kairo. Tiba-tiba aja jadi bahasa Inggris Kairo, entah apa artinya ya. Padahal orang Malaysia masih menyebut Kairo, tidak menyebut Kairo. Kita ngikutin orang barat, enggak ngikutin orang Islam. Kita nyebutnya kota Kairo. Orang Malaysia, Melayu masih menyebut kota Kairo. Kairo itu bahasa Arab Qahiro. Allah Maha Qahhar, Maha Menaklukkan. Ibu kota Mesir itu Kairo. Allah biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi punya semangat kayak gitu tuh memimpin Timur Tengah. Makanya pas Presiden Mursi jadi presiden, langsung dia mengambil alih Timur Tengah dari Ahmadinejad. Yang awalnya Timur Tengah itu presiden yang paling kesannya keren adalah Ahmadinejad, karena vokal, sederhana, berani bicara lantang di PBB, diambil alih oleh Mursi. Sehingga kata New York Times dan CNN, Mursi ini lebih cerdas daripada Dinejat, kata mereka. Ketika mendengar pidato pertama Mursi di PBB. Karena semangat Qahirah tadi. Langsung dia ceramahnya itu bukan isu tentang Mesir begini, Mesir begitu, bukan. Suriah, Palestina, Sudan, seluruh Timur Tengah diangkat isunya dalam pidato kenegaraannya. Padahal pidatonya mewakili Mesir. Tapi isi pidatonya mewakili Timur Tengah. Itu semangat memimpin tuh kayak gitu tuh. Jadi bukan ngambil isu nasional saja, tapi isu internasional, setidaknya Timur Tengah. Dia bahas tentang Sudan, dia bahas tentang Erok, dia bahas tentang Palestina pastinya, Suriah yang paling vokal, dan juga bahkan dia sempat bahas tentang Myanmar. Nah ini mereka suka baca surat Al-Muluk, kebentuk surat Al-Muluk itu dalam diri mereka. Kalau orang Palestina, terbentuk surat Al-Anfal dalam diri mereka. Kalau orang Madinah, terbentuk surat Ar-Rahman dalam diri mereka. Kalau orang Mekah, terbentuk surat Al-Kahfi dalam diri mereka. Pertanyaannya, sudah terbentukkah surat Yasin dalam diri orang Indonesia? Kita rajin baca surat Yasin. Dan itu salah satu surat yang luar biasa, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan, riwayat Abu Dawud, Iqra'u surata Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal di antara kalian. Artinya orang yang sakaratul maut, suruh bacain surat Yasin. Sudah terbentukkah pesan dari surat Yasin dalam diri orang Indonesia? Salah satu pesannya itu gampang. Jangan percaya sial. Inna tatayyaruna bikum la in lam tantahu la lanarjumannakum. Percaya kepada tatayyur. Tatayyur itu ramalan-ramalan sial. Orang Indonesia udah rajin baca Yasin tapi masih percaya sial. Bulan Safar bulan sial, hari Rabu hari sial, gak boleh keluar pada hari Sabtu, gak boleh nanam pohon cabai di depan rumah, gak boleh ini, gak boleh itu. Banyak sialnya. Perempuan hamil jangan duduk kalau ada gerhana harus masuk kolong meja. Anak gadis jangan duduk depan pintu, jauh dari jodoh. Segala macam kesialan-kesialan. Padahal baca surat Yasin. Gak salah kita rajin baca surat Yasin, itu surat yang luar biasa. Kita harusnya menjaga tradisi itu, karena itu tradisi yang baik. Tapi pertanyaan besarnya, udah masuk belum nih surat Yasin ke dalam hati? Sebagaimana Al-Anfal itu menguatkan semangat dan kesabaran orang Palestina. Al-Mulk menguatkan semangat leadershipnya orang-orang Mesir. Ar-Rahman semangat damainya orang-orang Madinah. Al-Kahfi semangat akidahnya orang-orang Makkah. Yasin semangatnya orang Indonesia. Masuk belum? Kalau belum masuk, baca lagi deh surat Yasin. Walaupun udah berpuluh-puluh tahun mentradisi, tapi belum ada hasilnya. Baca lagi, kuatkan lagi itu tradisi. Jangan dihapus, kuatin lagi tradisi itu. Ayo baca lagi Yasin, tapi yang benar bacanya. Jangan sekedar keyakinan-keyakinan khurafat. Baca dengan benar, fahami apa artinya tuh. Makanya kalau saya yang mimpin tahlil, emangnya Ustaz Hana mimpin tahlil? Mimpin. Walaupun kalau ada acara di rumah saya gak buat tahlil, tapi kalau diundang tahlil saya datang. Saya bahkan pernah memimpin tahlil kan di Jawa Timur. Jawa Timur itu kan pusatnya Nahdliyin. Keluarga besar istri saya itu Nahdliyin, bahkan orang Langitan kan, pesantren besar. Disuruh memimpin tahlil. Baca apa? Surat Yasin juga. Emangnya kenapa? Baca surat Yasin, setelah itu saya terjemahkan. Saya fahamkan, oh ini isi surat Yasin. Akhirnya saya sering diundang untuk jadi kiai tahlil. Oh, Ustaz Hanan kalau memimpin tahlil enak ternyata katanya. Jadi ya berubah nama, bukan lagi Ustaz Hanan, Gus Hanan. Gus Hanan karena sudah memimpin tahlil. Tapi difahamkan yang benar tuh gimana? Rokok enggak usah bagi-bagi lagi deh. Kenapa? Kan rokok makruh katanya. Kata orang Indonesia ya. Kalau tuh seluruh dunia haram, kalau orang Indonesia makruh. Oke lah kita ambil Indonesia deh biar agak-agak membumi. Rokok makruh-makruh artinya apa? Dibenci. Jangan berdoa dengan barang-barang yang Allah benci. Udah aja ngerokoknya ntar di luar setelah tahlil. Pas lagi tahlil enggak usah bagi-bagi pakai gelas. Ada yang enggak ngerokok ditaruh di telinga udah kayak tukang gitu ya. Dia enggak ngerokok sendiri taruh di telinga ngapain? Ntar dijual lumayan lah dapat sebatang 1.500. Enggak usah bagi-bagi rokok. Terus enggak usah apa maksain harus ngasih makan yang enak. Seadanya lah. Kalau mau kasih makan silakan, enggak juga enggak masalah, bukan kewajiban. Dan yang datang enggak usah berharap, ah kalau malam ganjil ada rawon. Kalau malam biasa mam, nasi biasa, kalau malam ganjil ada rawon, ada segala macam dibungkus, namanya berkat ya. Nah, gak harus gitu. Ya sesanggupnya, jangan sampai ngutang demi acara itu. Orang hutang mayit aja belum dibayar, nambah hutang lagi. Jangan, semampunya. Dan gak harus 7 malam, boleh 10 malam, boleh 100 malam, boleh 1 malam. Berdoa mah selalu juga harus berdoa. Di dalam sholat, di luar sholat, undang orang saling mendoakan sesama muslim boleh? Boleh, bagus, saling mendoakan sesama muslim tanpa syarat. Tanpa syarat, artinya tanpa syarat saya mau berdoa kalau rumahnya rumah orang kaya, rumah orang miskin yang datangnya sedikit soalnya makanannya gak enak. Yasin, tanamkan yasin di dalam diri kita, jangan sekedar dibaca dengan lisan kita. Nah ini surat luar biasa, surat Al-Anfal, suratnya orang Palestina tuh. Walaupun ini ayat untuk seluruh kaum muslim, muslimin, cuma yang paling rajin baca surat ini Palestina. Asal malam Jumat Al-Anfal. Kalau kita malam Jumat Yasin. Walaupun hadisnya malam Jumat itu Al-Kahfi kan ya? Malam Jumat Al-Kahfi. Ya, malam lain boleh surat yang lain. Nah, kalau di Palestina, oh pokoknya Al-Anfal, Al-Anfal, Al-Anfal. Kecil-kecil udah pada hafal Al-Anfal. Kenapa? Karena ayat ini luar biasa. Salah satu pesan di surat Al-Anfal ayat 24 yang tadi dibaca oleh imam, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku diri kita beriman, mengaku diri kita beriman? Ya, terserah Allah mengaku atau belum, kita belum tahu kan ya. Kita mengaku diri kita beriman, berarti kita dapat panggilan ini nih. Kita yang dipanggil. Sebutkan aja secara fisik. Ya ayyuhalladzina amanu dalam kurung, wahai Hanan. Siapa lagi yang saya hafal-hafal di sini namanya? Wahai Pak Atin gitu ya. Wahai Pak Tatang. Pokoknya yang nama kita taruh di sini nih. Kalau kita punya Quran terjemah dalam kurungin aja tuh. Buat catatan khusus nama saya di situ, nama kita masing-masing. Wahai diri kita yang dipanggil, sehingga kita merasa dipanggil oleh Allah, enggak merasa ini entah untuk siapa, entah para sahabat, bukan kita, kita, saya, istri saya, anak saya, kita semua yang di sini. Jadi ketika dikatakan oleh imam, imam salat Allahu Akbar, selesai baca al-fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, gitu kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. Kita tuh yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, saya lagi dipanggil Allah nih. Apa kata kita dalam hati? Labbaika ya Rabbi. Seperti labbaika Allahumma labbaik. Itu kalimat apa? Kalimat mentalbiyah panggilan Allah. Talbiyah itu labbaik, artinya menyambut panggilan Allah. Kan kita dipanggil ke sana, bukan karena kita berharta atau apa. Saya kemarin berangkat umroh, bersama kita itu ada seorang pembantu, bahkan pernah kerja di rumah saya, dapat hadiah umroh. Gak kebayangkan oleh dia bisa umroh. Oke lah kalau umrohnya itu program umroh kelas pahil, paket hemat. Ini bukan pahil, umroh premium, nginepnya itu pas depan masjid, bintang 5. Gimana kalau bukan karena panggilan Allah? Makanya kita bilang pas umrah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. sering orang bilang la syarikalah ya, bukan la syarikalah, la syarikalak. Nah begitu juga ketika kita mendengar ayat panggilan. Ayat panggilan itu biasanya diawali dengan harfun nida, ya ayyuha. Jadi kalau Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu, lagi sholat ngapain? Di dalam hati kita bilang, labbaik ya Rabbi, labbaik ya Rabbi, ada apa ya Allah, ada apa gitu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillah. Istajibu lah gitu, penuhilah gitu. Ayatnya aja penuhi, penuhilah. Istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul jika keduanya memanggil kamu kepada yang bermanfaat bagi kamu. Itu terjemah tafsir ya, bukan terjemah perkata seperti yang diterjemah. Kalau diterjemah perkata ibu-ibu biasanya kepada yang memberikan kehidupan ya. Itu letterlet. Tapi kalau tafsiriyah arti kehidupan di situ adalah bermanfaat. Jika keduanya memanggil kalian kepada yang bermanfaat bagi kalian. Coba bandingkan dengan surat An-Nur kemarin. Setan kalau manggil orang ngapain? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisyaiton. In wa man yattabi' khutuwatisyaiton fa innahu ya'muru bil fasya'. Setan kalau manggil ngapain? Ya'muru bil fasya'i wal munkar. Setan itu kalau ngajak kita pasti ngajaknya untuk berbuat dosa besar, fahsya ataupun mungkar. Kalau Allah kalau manggil kita pasti manggilnya itu untuk lima yuhyikum, yang bermanfaat bagi kita. Gimana panggilannya? Kalau panggilan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan? Panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Ayo salat, itu panggilan. Kenapa? Hayya 'alal falah. Supaya beruntung. Kalau panggilan setan, treng, treng, treng, treng, atau sebentar lagi pertandingan antara Spanyol melawan kemarin siapa? Yang kalah melawan apa? Belanda. Spanyol melawan Belanda. Coba kita tanya dulu kepada Gurita. Menurut Gurita menang siapa? Musibah semuanya. Syirik. Karena udah pakai Gurita, pakai panda, pakai entar lama-lama kita enggak punya binatang di rumah, tanya kecoa. Kecoa menang siapa nih? Kalau kecoanya ngambil kanan berarti menang Spanyol. Kalau kecoanya lari ke kiri berarti menang Belanda. Eh lari ke kiri, eh benar kecoanya. Eh kecoa baru keluar dari tempat yang kotor ditanya. Terus kita percaya, syirik semuanya ya. Panggilan setan. Gak ada tujuan kecuali fahsya, mungkar, syirik. Akhirnya tahajudnya lewat, subuhnya lewat. Atau ada kajian subuh. Kajian subuh itu kan setelah salat subuh 4:30 ya, selesainya 4:30 lebih 1/4. Nah setelah itu 5:00 kurang 1/4 kan mulai kajian subuh. Pada bubar kenapa? Karena 5:00 pas Spanyol lawan Belanda kan. 5:00 teng. Kalau itu teng beneran. Kalau pengajian tengnya teng teng teng teng tong gitu ya, telat-telat. Tapi kalau itu jangan lewat karena kick offnya itu 5:00. Sehingga kajian subuh hari Minggu saya waktu itu banyak yang kosong. Ini pengalaman. Saya ada pengajian hari Minggu 5:00. Kenapa pada kosong? Ustaz maaf, Spanyol lawan Belanda. Dulu juga gitu tuh, pas Indonesia lawan Malaysia, pas piala apa dulu yang Suzuki itu ya, AFF. Nah pengajiannya di Alatif Jalan Saninten. Malam itu final antara Indonesia lawan Malaysia. Dapat SMS dari DKM, Ustaz malam ini bagaimana kalau libur Ustaz? Kenapa? Ada acara apa? Ini peserta jamaah banyak yang nonton bola. Nah, gara-gara bola libur pengajian, makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisyaiton. Emang nonton bola khutuwatisyaiton? Enggak sih. Kalau udah berbenturan dengan ini jadi khutuwatisyaiton tuh. Jangankan itu di dalam salat. Yang pernah kita ceritakan, lagi salat muncul ide-ide bagus kan? Ide bagus itu ilham atau waswasah? Waswasah. Tapi kan bagus Ustaz, bermanfaat. Itulah namanya waswasah. Bentuknya talbis. Apa itu talbis? Mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Jadi kesannya bagus, tapi di dalam sholat jadi batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Sehingga kalahlah yang hak. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu aja enggak boleh, padahal idenya bagus. Apalagi ini cuma hal yang sifatnya tidak bermanfaat, sia-sia, buang waktu, setidaknya ya menghiburlah minimal manfaatnya ya. Kalau benturan dengan ilmu, berarti ini sudah jadi talbis, waswasah. Pilihlah ilmu, tinggalkan itu. Kenapa? Pasti bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita tinggalkan ilmu memilih itu, pasti fahsyat dan mungkar, rugi. Terus gimana Ustaz kalau jam 2 malam? Ya udah kalau gitu tahajud dulu jam 1:30 ya. 1:30 tahajud sampai jam 2. Nanti kan ada pos tuh, ada turun minum 15 menit tahajud lagi. 15 menit. Nanti udah selesai baru witir. Mudah-mudahan sih menang yang kita unggulin biar witirnya enggak sebel ya. Ini witirnya lagi kalah pula. Kan witirnya gimana tuh pas kalah? Udahlah satu rakaat aja lah witirnya. Kenapa udah kalah juga? Ini jangan gitu. Makanya biar enggak guilty, biar enggak ada rasa bersalah yang terlalu gimana gitu, maka cobalah jangan cuma bangun untuk bola. Selama ini susah banget bangun malam, tapi giliran bola kok bisa sih bangun malam? Berarti bukan enggak bisa. Ustaz, maaf ya. Saya kalau yang lain insyaallah bisa, sedekah saya bisa, puasa saya bisa, tapi kalau bangun malam aja yang saya gak bisa. Buktinya pas lagi bola bisa. Terus nangis, ah yang nangis mah cemen, ah masa sholat aja nangis. Buktinya gara-gara klubnya kalah nangis kan. Ah masa gara-gara bola aja nangis. Besok juga menang lagi, lusa juga menang lagi. Nah ini berarti bukan gak bisa nangis, bukan gak bisa bangun malam, gak mau. Kalau mau pasti bisa. Makanya ada dua panggilan nih. Ada panggilan Allah, ada panggilan setan. Panggilan Allah tujuannya apa? Lima yuhyikum. Baik untuk kalian. Panggilan setan tujuannya ya'murukum bil fahsya wal munkar. Coba buka surat, ini tandain dulu nih, surat Al-Anfal. Sekarang coba lihat surat Ibrahim, surat 14. Apa kata setan nanti di akhirat? Surat 14, surat Ibrahim ayat 22. Surat 14, surat Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Wa ma kana liya 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي. إني كفرت بما أشركتمون من قبل. إن الظالمين لهم عذاب أليم. Dan berkatalah setan ketika hari hisab telah ditentukan, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar, dan aku pun menjanjikan kepada kalian, maka aku pun mendustakan janji itu. Tidak ada kekuasaan bagiku atas diri kalian kecuali sekedar mengajak kalian, maka kalian pun memenuhi ajakanku. Maka janganlah kalian menyalahkan aku, salahkanlah diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolong aku. Sesungguhnya aku mendustakan semua kemusyrikan yang kalian lakukan dulu di dunia. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat syirik itu ada azab yang menyakitkan. Nah, jadi Allah mengajak kita, memanggil kita, menjanjikan kepada kita, lima yuhyikum. Setan pun gitu, mengajak kita, memanggil kita, memberikan kita janji-janji. Kalau ajakan Allah namanya ilham, ilmu. Kalau ajakan setan namanya waswasah, ghurur, talbis. Tinggal kita memilih yang mana nih. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Tinggal kita mau pilih yang mana nih. Mau menjadi orang yang muflihun atau mau jadi orang yang khasirun. Jadi orang yang beruntung atau jadi orang rugi. Makanya ada dua ayat panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatish syaitan. Semua waswasah, semua talbis, semua ghurur, semua tamanni, jangan dengerin. Kalau yang satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Al-Qur'an. Istajibu lillahi walir rasul. As-sunnah yang diajarkan oleh para ulama yang dibacakan berupa Al-Qur'an dan sunnah. Maka itu istajibu, penuhi. Kita bilang kalau lagi sholat, lagi berdiri sholat gini, imam baca itu, ya ayyuhalladzina amanu, langsung labbaika ya rabbi, labbaika, dalam hati labbaika ya rabbi, aku penuhi, ada apa ya Allah, ada apa. Istajibu lillahi walir rasul, dalam hati kita bilang sami'na wa ata'na. Mana sempat kita di waswasa oleh syaitan, orang kita lagi sibuk. Kalau kita nganggur, enggak ngerti ayat yang dibaca, itulah bahayanya enggak ngerti bahasa Arab. Enggak ngerti ayat yang dibaca, enggak tahu juga itu yang dibaca Al-Qur'an atau yang bukan Al-Qur'an. Jangan-jangan dia salah baca, yang dibaca hadis tapi diiramakan. Misalnya ada imam yang kayak gitu ya, bingung dia. Innamal a'malu binniyat. Ayatnya bagus banget. Hadis itu mah bukan ayatnya. Karena kita enggak hafal, kan bahaya tuh kalau udah kayak gitu. Terlalu lancar, sama kayak Al-Ikhlas kan lancarnya tuh. Kalau Al-Qur'an itu yang lancar dua, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kalau hadis yang paling lancar dua juga. Innamal a'malu binniyat at-taharatu minal iman ya. Itu paling lancar tuh. Makanya hafallah Qur'an semampu kita, belajarlah bahasa Arab semampu kita. Kalau enggak kita enggak ngerti apa-apa. Kalau enggak ngerti, pikiran kita kosong. Kalau pikiran kita kosong pasti dia masuk yuwaswis. Tapi kalau kita ngerti, mana sempat orang kita lagi sibuk. Biasanya yang jadi korban setan itu pengangguran. Kalau orang sibuk enggak bisa digoda oleh setan. Pengangguran itu gampang digoda. Makanya pengangguran itu, negara yang penganggurannya tinggi, itu tindak kriminalnya itu lebih tinggi. Kenapa? Yuwaswis. Orang enggak ada kerjaan selain mikir yang jelek-jelek. Kenapa enggak mikir yang baik aja? Namanya juga enggak ada kerjaan. Kalau yang baik itu kerjaan. Makanya dia kadang-kadang ini kuku-kuku kaki dia pikirin. Kenapa itu kerjaan orang enggak ada? Kerjaan. Kenapa sibuk dengan masalah Ustaz, tulisan insya Allah yang benar itu gimana Ustaz? Apakah dipisah in, SH, sya, Allah? Ini gak usah sibuk yang gini-gini. Itu namanya takalluf dalam bahasa fikihnya. Apa itu takalluf? Membebani diri dengan yang bukan beban. Gak usah ribut gala-gala masalah insya Allah. Udah aja tulis pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab yang benar. Insya Allah kan? Kalau gak bisa tulis pakai bahasa Arab, semua literasi itu tergantung penerbit. Itu kan literasi. Kalau saya kan orang, saya pernah jadi pemret, saya orang sastra, saya punya penerbit, jadi saya ngerti yang literasi-literasi itu nggak ada masalah di literasi. Ada yang pakai insya Allah, ada yang pakai insya Allah, ada insallah. Ini semuanya, ini hanya literasi. Kenapa sibuk dengan insya Allah? Gara-gara nggak ada kerjaan lain. Amin yang benar gimana? Amin, amin, amin, amin. Yang mana yang benar Ustaz? Sibuk dengan itu, nggak usah ribut masalah gitu deh. Yang ribut kalau misalnya jelas-jelas amin dalam kurung amun ra itu baru kita ribut. Amin dalam kurung Amun Ra. Apa itu Amun Ra? Dewa Mesir kan ya. Kalau itu yang dipakai dalam kurung jelas baru ribut. Tapi kalau enggak itu kan namanya innama a'malu binniat. Lagian ini pakai bahasa Indonesia kecuali bahasa Arab baru enggak boleh salah tulis. Artinya ini kerjaan orang enggak punya kerjaan, nganggur. Makanya macam-macam was-wasahnya. Tapi kalau orang enggak nganggur, insyaallah dia akan lebih fokus kepada yang besar dan sampai yang kecil-kecil terselesaikan tanpa harus diselesaikan, sendirinya terselesaikan. Saya pernah cerita kan, ustaz lagi ceramah, mic-nya ngadat, terus akhirnya tali mic-nya itu diikat ditempelin di tiang biar enggak ngadat lagi, terus dikasih dikasih selotip, diginiin terus gini ya. Jadinya mirip salib. Ustaz, ada pertanyaan. Masa di dalam masjid ada salib? Mana salibnya? Itu talinya mic itu gini terus ada selotip. Jadilah salib. Ini berarti selama tadi dia dengerin ceramah mikirin salib aja. Mikirin selotip terus enggak mikirin ceramah si ustaz. Makanya kayak gitu tuh. Kalau nganggur banyak was-was. Dalam salat sebab nganggur itu karena enggak bisa bahasa Arab. Karena enggak ngerti ayat yang dibaca, pasti nganggur tuh. Kecuali yang dibaca itu yang kita udah ngerti banget. Qul ya ayyuhal kafirun, itu juga bisa buat nganggur. Kenapa? Karena terlalu sering dibaca jadi enggak berkesan lagi. Nganggur juga kan? Makanya alhamdulillah kita ada Imam Hafiz, dia baca ayat itu bukan di yang terakhir-terakhir aja, seluruh Al-Qur'an dibaca. Kan istri saya pernah imamin salat tarawih ibu-ibu di rumah. Buat salat tarawih di rumah, imamin. Bacanya di tengah-tengah Al-Quran, bukan Al-Takatsur, At-Tin dan sebagainya. Apa komentar ibu-ibu tetangga setelah selesai taraweh besoknya? Kata mereka, Qurannya meni beda, eh. Qurannya beda. Kenapa beda? Gak pernah dengar tuh Quran kayak gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena gak ngerti. Itu awamnya. Sehingga pas lagi sholat, mulailah dia mikir, nih habis taraweh tadi ada bala-bala yang belum sempat dimakan. Terus ada ini, ada itu, ya. Lagi salat tarawih. Kenapa? Karena salat tarawihnya itu di Masjid Murabi. Masjid Murabi, salat tarawihnya itu ayatnya ganti-ganti. Sehingga kita enggak ngerti. Nah, itulah sebabnya masuknya syaitan. Kalau kita ngerti, pas dibaca, misalnya yang paling populer apa? Qad aflahal mu'minun. Apaan tuh? Gitu ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Oh ya, saya harus khusyuk nih kalau gitu. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Astaghfirullahaladzim, saya banyak kata-kata yang sia-sia gitu kan. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Kayak Nabi teringat ada perhiasan di rumahnya, habis sholat langsung lari ngambil perhiasan nyedekahin. Oh, saya kayaknya tahun ini belum bayar zakat. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Oh, berarti saya harus cepat-cepat nikah nih, yang belum nikah kan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Kita bilang dalam hati, auzubillahi min dzalik, mudah-mudahan saya enggak termasuk orang yang seperti itu. Siapa yang menyalurkan syahwatnya bukan dengan cara yang Allah halalkan, itu tercela. Bukannya yang menikah tercela, yang enggak menikah yang tercela. Dia menyalurkan syahwatnya kepada zina, selingkuh, pacaran dan segala macam variannya. Pacaran itu varian dari zina, taqarrub kepada zina, la taqrabu zina. Berarti kalau yang udah pada pacaran, pas baca ayat itu, adun, orang melampaui batas. Astagfirullahalazim, kita putus deh, putus. Gitu kan? Setelah selesai salat, log WN. Selesai kan? Mengamalkan ayat. Ini berarti nih orang khusyuk dalam salatnya nih. Paham? Apalagi ayat setelahnya, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Oh iya ya, saya ada janji sama fulan, harus saya tunaikan nih gitu. Kalau kita janji sesuatu, saya janji sama istri mau makan malam bareng, berarti habis ini harus buru-buru pulang. Janji, amanah. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Ya Allah maafkan saya sering telat salat gitu. Ulaika humul warisun. Ya Allah jadikan saya termasuk ulaika, mereka. Kan salat kayak gitu mana sempat diwaswasa oleh syaitan. Karena ngerti banget yang dibaca. Apalagi kalau yang bacanya pelan-pelan, satu ayat demi satu ayat, tartil, tarassul, enggak buru-buru. Kalau kita ngerti tapi buru-buru, Amin. Apa ini? Gak sempat tadabur. Kita kesel gitu, pengen tadabur, aduh, udah lewat lagi. Gak sempat. Kita aja udah ngerti, gak bisa sempat tadabur, apalagi ya gak ngerti. Jangan gitulah. Kasihan makmumnya lagi sholat pengen tadabur, baca, gak usah banyak-banyak, gak masalah. Ayatnya boleh pendek-pendek, at-takatsur juga Al-Quran. Tetapi Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kan enak, orang sholat di belakang summa kalla sawfa ta'lamun. Itu kan ancaman tuh, lo tahu sendiri ntar, kan gitu kan bahasa gaulnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Coba diulang-ulang lagi, latarawunnal jahim summa latarawunna aynal yaqin. Orang langsung, oh ini apa nih, ayat tentang apa nih. Alhaakumut takatsur, rugi kalian gara-gara terlalu suka bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kayak gitu. Enggak usah panjang-panjang, enggak masalah. Tapi suratnya dibaca dengan tartil. Makanya kemarin pas kita salat Jumat, saya baca Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa sering saya baca? Karena itu ayat pasti difahami oleh orang Indonesia. Tapi jarang dibaca dan berkesan banget kan? Banyak yang menangis setelah saya turun dari masjid. Pada lapor Ustaz, saya biasanya kalau sholat Jumat itu ngelamun, kalau khutbah Jumat itu biasanya main HP, ngobrol sama teman atau tidur. Tapi kali ini saya berkesan, akhirnya saya pengen ikut ta'lim. Akhirnya dia minta nomor saya, pengen ikut ta'lim. Kan jadi sumber hidayah. Coba kalau bacanya asal-asalan. Bagus baca sabihis juga, sabihis itu luar biasa ayatnya. Tapi yang benar itu bacanya, jangan karena udah sering jadi cepet-cepetan, orang gak sempat tadabur. Itu kalau kita faham, sholat kita itu nikmat. Makanya kata Nabi, ya Bilal, arihna bis sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Kok bisa sholat itu istirahat? Kalau kita ngerti. Gak ngerti, sholat itu jadi pekerjaan. Ah pengen istirahat dulu, capek. Capek apa? Capek sholat. Kebalik kan? Kalau mereka pengen sholat dulu, kenapa? Capek kerja. Kalau kita pengen istirahat karena capek sholat. Karena bagi kita sholat itu gak rehat. Apalagi sholat tarawih. Kenapa tarawih itu lebih rehat dari yang lain? Karena tarawih bacanya panjang, ayatnya tuh macam-macam, variatif. Jadi kita bisa surfing. Kalau kita surfingnya biasanya di googling, sekarang surfing di Quran. Orang suka surfing di googling, cari ini cari itu. Sekarang coba surfing di Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Terus kita berselancar di dalam Al-Quran. Oh, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Wah luar biasa. Kalau kita ngerti, kalau nggak ngerti, rugilah kita. Masa bahasa Inggris bisa, bahasa Arab nggak bisa? Bahasa Perancis bisa, saya Ustadz bisa 3 bahasa, apa? Perancis, Inggris, Jepang, semua bisa. Korea, semuanya bisa. Dia bahasa Arab? Gak bisa. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Emang saya mau jadi TKI? Bahasa Arab untuk, bukan untuk TKI, untuk faham Al-Quran dan hadis. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah selesai sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak lupa, saya mengulangi kembali pengumuman tadi dari Ustaz Yazin tentang program malam Ahad ini. Tadi beliau sampaikan Ahad malam, maksudnya malam Ahad. Malam Minggu kita akan adakan Qiyamul Lail terhadap Ramadan, menyambut Ramadan, dimulai jam 1.30, paling telat dimulai jam 2, tapi kita bisa hadir jam 1.30. Karena sekitar jam 1.30 kita akan mulai. Dan bagi yang mungkin ingin mentadaburinya, silakan membuka mushaf atau mungkin nanti juga bisa mentasmi. Kita akan baca juz 30 sampai selesai. Sehingga sebagian besar kita akan mungkin hafal dan faham juz 30. Jadi kita akan baca dari An-Naba Amma Yatasa'alun. Kalau selesai mudah-mudahan sampai An-Nas seselesainya. Dan nanti akan banyak ayat-ayat yang saya ulang-ulang, terutama ayat-ayat di juz 30 itu kan, kalau kata para ulama, awatif, surat yang banyak mengenal di perasaan kita. Jadi awatif itu perasaan banget. Jadi apalagi surat

dipompa dengan rutin, tentunya enggak dikejutkan, tapi dengan rutin akhirnya lancar terbersihkan dengan sendirinya. Ini teori medis tentang fisik. Begitu juga tentang jiwa kita, sama sunnatullahnya berlaku dengan sama, cuma riyadhahnya jiwa adalah istijabah lillahi walil rasul, olahraganya jiwa adalah memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Seperti hadis Nabi, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah iman itu, jiwa itu jadi sehat dengan ketaatan, jadi berpenyakit dengan maksiat. Bicara tentang kanker, tahu apa makanan kanker? Semua orang punya potensi kanker dalam tubuhnya. Kenapa? Saya beberapa kali merawat pasien kanker di Hasan Sadikin yang orang miskin. Jadi saya tahu gimana penyebab-penyebab kanker. Semua orang itu punya potensi kanker, kata dokter, dalam tubuhnya. Karena sel-sel mati segala macam yang rusak kan ya. Nah, makanannya yang buat dia jadi parah stadium 2, 3, 4, 4 lanjut dan sebagainya, mematikan apa makanannya? Makanannya itu pecin, pengawet, pewarna, pengenyal. Yang gini-gini ini makanan kanker nih. Jadi kita makan kayak Indomie, kita bukan makan, kasih makan kanker. Dia yang tadinya kecil tiba-tiba jadi gemuk kan ya? Begitu juga dengan jiwa kita. Makanannya dari mata tidak ghadul basar, ngelihat yang aurat. Itu makanan penyakit jiwa tuh. Kenapa di Indonesia banyak pasien penyakit jiwa? Di zaman Nabi kan jarang ada pasien penyakit jiwa ya. Ada orang jiwa gila dipasung gitu, jarang banget. Hampir kita gak pernah dengar cerita itu, saking jarangnya. Apalagi gila gara-gara gak diangkat sebagai waliul amri, jadi hakim, jadi dewan, jadi gila. Gak ada tuh di zaman Nabi. Justru hampir gila gara-gara diangkat jadi waliul amri kan ya. Takut banget diangkat jadi presiden, takut. Kalau sekarang gak jadi anggota dewan, stres, gila. Kenapa? Penyakitnya di sini nih. Gimana cara menyembuhkannya? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Salah satunya salat, khasyi'un, daimun, hafizun. Dua, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Kalau di al-mu'minun, walladzina hum liz-zakati fa'ilun. Terus walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ternyata baca tentang hari akhirat itu bisa menghidupkan hati. Salah satunya gimana? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu ihya'ul qulub. Mengurus jenazah ihya'ul qulub. Melihat orang sakit yang udah nazak, udah sakarat, ihya'ul qulub. Membaca ayat dan hadis ataupun buku-buku tentang akhirat, ihya'ul qulub, menghidupkan jiwa, menghidupkan hati. Karena walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Jadi percaya kepada akhirat, makin baik percaya kepada akhirat, makin hayah hatinya, makin hidup hatinya. Itu namanya istijabah. Tapi sebaliknya, kalau yang dia lakukan justru bukan tentang akhirat, dia datangnya ke mal-mal. Itu lawan dari datang ke kuburan tuh, datang ke mal tuh. Mau menghidupkan hati, datang ke kuburan. Mau mematikan hati, datang ke mal. Kayak gitu tuh. Karena kekuburan itu dekat ke akhirat, mal itu dekat ke dunia. Pernahkah kita ngelihat di mal itu tentang akhirat? Hati-hati, sebentar lagi mau mati. Gak ada di mal. 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali. Ada di mal kayak gitu-gitu kan? Gak ada. Malah di mal itu gak boleh ngomong akhirat sama sekali. Sampai mau ceramah pun dibuat di mal. Supaya apa? Sekalian belanja segala macam. Saya pernah diundang tuh ceramah di mal. Mana mau saya ceramah di mal? Kalau mau ceramah pergi ke Masjid Al-Murabbi biar masuk. Ngapain ceramah di mal? Ah, biar semua orang juga ngedengar. Iya sih, niatnya talbis. Wala talbisul haqqa bil batil. Kesannya sih bagus, tapi apa yang terjadi? Saya pernah soalnya, enggak ada kesannya. Cuma hilangin guilty doang tuh, hilangin rasa bersalah biar enggak belanja pure. Jangan cuma belanja tapi ada taklimnya lah gitu ya. Tapi enggak ada hasilnya, orang enggak dengar juga. Kalau mau sungguh-sungguh belajar, tempatnya ilmu di masjid. Di majelis-majelis ilmu, di sana mah belanja. Enggak salah, emang enggak salah. Tapi kalau itu satu-satunya yang dijadikan alasan dakwah, enggak ada hasilnya. Makanya kalau mau ihya'ul qulub ke kuburan. Ke kuburan jangan cuma lewat, duduk sebentar liatin tuh kuburan. Ngapain di situ? Zikrul maut. Ingat mah mati. Ingat mati kan enggak bisa kita lewat kuburan naik motor. Assalamualaikum ya ahlul kubur innabikum lahiqun. Lewat terus. Ingat mati? Enggak ingat. Nabi kalau lewat kuburan Assalamualaikum ya ahli kubur. Beliau berdiri sebentar. Tahukah kalian siapa yang dua orang di dalam kuburan ini? Kata para sahabat, Fulan bin Fulan ya Rasul. Itu Fulan bin Fulan. Kata Nabi, yang si Fulan ini diazab gara-gara la yastabri min baulih, gak bersih dalam istinja. Ketika dia buang hajat, gak bersih, bajunya banyak kena kotoran, sehingga dia sholat dengan baju yang kotor. Yang kedua, dia diazab namam, karena dia suka namimah. Coba, berarti kan di kubur itu gak cuma lewat kan, berhenti sebentar ngambil pelajaran. Itu yang dilakukan Nabi di kubur. Sampai tanya ini siapa, ini siapa. Terus beliau ambil pelepah kurma, dibelah dua, sehingga dalamnya kan basah tuh. Kalau kayak pelepah kelapa kan, kalau dibelah dua kan basah, ditanam. Ini akan diringankan dari azab kubur, sampai pelepah kurma ini menjadi kering. Kan gitu, adanya azab kubur kan banyak hadis-hadisnya. Itu gara-gara Nabi gak cuma lewat, tapi mampir sebentar, mikir, terus beliau tanya, memberi nasihat. Kayak gitu harusnya, watawasobil hak, watawasobil sob. Tapi kalau cuma lewat doang, atau dikubur cuma bersih-bersihin kubur, sambil ngebanding-bandingin, ah kubur si Fulan tuh marmernya tuh bagus ya, kenapa yang punya kita marmernya biasa aja, ganti marmer. Sibuk dengan marmer, ganti marmer, terus ganti batu nisan, terus lihat, oh ternyata tanggal lahirnya salah, tanggal lahir orang udah meninggal juga masih dipermasalahkan, tanggal lahir mau salah gak masalah, orang udah meninggal juga. Emangnya mau ditanya antar di KTP, ah ini belum cukup umur gitu ya, udah meninggal ya belum cukup umur, tanggal lahir dipermasalahin. Terus juga apa ini gak penting banget deh. Yang penting itu lihatin kubur, bersihin bagus, bersihin-bersihin supaya gak angker kan. Kuburan orang barang kenapa gak angker jadi taman ya. Kuburan orang Indonesia tuh mah angker. Buat kuburan jangan angker-angker amat lah. Nah setelah itu baru zikrul maut, ingat kematian. Sebentar lagi saya juga akan kayak gini nih nasibnya. Pasti, pasti. Ini gak ada cerita, walaupun ini bukan bab insya Allah di sini. Udah pastilah. Allah berkehendak, itu udah pasti insya Allah ya. Allah berkehendak pasti mati. Enggak ada, insya Allah saya juga akan mati. Ya pasti insya Allah, Allah pasti akan mematikan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu bukan insya Allahnya orang Indonesia itu. Itu insya Allah beneran. Kalau insya Allah orang Indonesia kan belum pasti ini. Kalau ini insya Allah beneran, pasti akan mati. Coba renungkan. Kalau saya yang ada di situ, sementara yang ini adalah anak saya, gimana saya di dalamnya tuh sendiri? Anak saya datang, kemudian coba bersih-bersih kubur. Gak pernah saya ajarin cara berdoa untuk orang tua. Mau doa orang tua aja ngundang orang. Berapa sering kita bisa ngundang orang? Gak tahu dia mau baca apa. Ini gimana mau doanya ya? Ya sudahlah ngundang kiai aja deh. Biar doain saya amin-amin aja lah. Ya bagus lah, gak masalah. Tetapi berapa sering kita bisa ngundang orang? Paling sebulan sekali? Berapa banyak uang kita untuk ngundang orang? Karena kan gimana-gimana juga orang kalau misalnya datang kan harus kita suguhin ini, suguhin itu kan ya. Kan gak enak datang suruh doain terus pulang kan? Kita kasih makan apa, berapa sering kita bisa ngasih makan orang? Kan gak sering. Itu gara-gara anak itu gak diajarin agama. Salah satunya doa untuk orang tua. Ya udah, Rabbana atina fiddunya hasanah. Doain diri sendiri, bukan doain orang tuanya ya. Udah sampai di kubur masih doain Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah selesai pulang dia tuh, malah doain diri sendiri. Lo egois banget sih, Nak. Bapak udah di sini gak didoain? Ini. Gara-gara gak diajarin. Tapi orang-orang anaknya saleh, ketika dia sujud, Allahumma fili walidayya, kita dia tahiyat sebelum apa salam. Tahiyat itu kalau bisa agak-agak lama dikit. Kenapa? Doa di tahiyat itu mustajabah, sama seperti sujud. Apa yang didoain? Doa orang meninggal juga enggak masalah. Namanya juga udah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa'akrim nuzulahu wa'asya' madakhalahu waftah wafsah kabrahu warfa' darajatahu fatahhirhu minad danas fa'inkana musik fatahhirhu wa'inkana muslih fatakabal minhu Allahummarham walidayya. Itu baca, selalu baca itu. Kan enak tuh orang tuanya, anak saya soleh. Coba bayangkan itu ketika dikubur. Ini ihya'ul qulub, menghidupkan hati. Susah ngebayangin mati kalau lagi di mall. Susah. Masa di mall mikirin mati? Gak ada kan di mall mikirin yang warna mana ya, semuanya bagus juga nih. Lihat uangnya cuma sedikit. Gitu kan di mall gak akan mikirin mati. Mikirin hidup, gimana lebih nyaman, gimana lebih, apalagi di mall itu tawarannya macam-macam. Oh, hidup. Ihya'ul qulub, datang ke kuburan. Ziarah orang yang sedang, jenguk orang yang sedang sakit. Urus jenazah, ittiba'ul janaiz. Mengurus jenazah mulai dari memandikan, kalau enggak bisa minimal kita datang kepada orang yang udah meninggal. Kan ngeri-ngeri tuh kisah orang meninggal tuh. Datang, dengarkan kisahnya. Kecuali orang Jepang, kalau orang Jepang itu gak suka ditanya meninggalnya kenapa, sakit apa, itu gak suka. Udah bilang aja, bilang sungkawa kan gitu ya orang Jepang. Kenapa dianggap, kamu recok banget sih, udah tahu saya lagi banyak musibah, banyak tanya. Kalau orang Jepang gak mau ditanya-tanya. Kita datang, sakit apa meninggal? Orang Indonesia suka kita yang gitu tuh, ya. Datang ke keluarganya, sakit apa? Ya bapak semalam gini-gini, cerita panjang lebarnya. Kalau orang Indonesia budayanya gitu, cerita. Budaya cerita. Kemarin mah gak apa-apa, masih sehat, masih ngobrol-ngobrol dengan kami, meninggal gitu kan ya. Kalau dengan orang yang orang Mesir, dia suka didoain, bukan cerita. Kalau kita kan gak didoain, cuma cerita doang. Cerita lama abis itu, yaudah, yang sabar ya, permisi pulang. Doanya mana? Hadiah yang paling mahal itu doa. Bukannya bawa-bawaan, bawa-bawaan itu baik, tapi yang lebih mahal doa. Apa yang didoain? Makanya bingung mau doain apa juga. Kan udah didoain sama Pak Kiai, kita aminin aja lah. Inilah masalah kita, gak ngerti apa-apa dalam agama. Kalau orang Mesir juga gak terlalu suka dia ditanya kenapa meninggal, bagaimana meninggal, dia jawab aja qada Allah, begitulah ketentuan Allah, udah selesai, gak panjang-panjang diceritain. Tinggal yang datangnya semoga Allah rahimahullah, Allah merahmatinya, Allah menerima dia, segala macam ya. Kalau kita turut berbela sungkawa, pakai bunga, kirim, tapi orangnya gak datang, gak ngedoain, gak nyalatin, ini budaya gak jelas berasal dari mana. Datang, kemudian ikut sholatin, apalagi dapat pahala, satu gunung Uhud, emas kan? Bukan cuma untuk mayit yang baik, untuk yang sholat juga banyak kebaikannya. Makanya ini namanya ihya'ul qulub, ngidupin hati, istijabah lillahi wa lirrasul. Lirrasulnya apa? Sunnah-sunnah Nabi tadi tuh, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, dan segala macam. Itu luar biasa. Lihat orang yang sakitnya udah tua banget, usia pikun. Usia pikun kan relatif, ada yang 100, ada yang 70, ada yang 30. 30 ada yang udah. Coba datang ke orang itu. Gimana kalau kita jadi orang yang terbaring di atas tempat tidur? Siang malam gitu aja selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kan banyak orang kayak gitu tuh. Gimana perasaan kita kalau kayak gitu? Anak kita kadang-kadang lagi liburan ke Bogor sama cucu-cucu kita berangkat. Pas mereka berangkat, kayak berangkat ya. Tiba-tiba kita tidur, bangun lagi, belum pulang, tidur, bangun lagi, bangun, udah pulang. Kayak tadi cerita-cerita kita, gini-gini doang, dengerin. Gimana perasaan kita kalau kita lagi kayak gitu tuh? Kan sedih banget ya, nelangsa banget. Ah, saya mah gak bisa kemana-mana lagi. Tinggal di jendela, di kasur, ada jendela, ngeliat keluar aja gini. Itu pun gak bisa ngelongok gitu, cuma gini-gini doang ngeliat. Saking parahnya, sampai Nabi berdoa, ya Allah, jangan matikan aku dalam keadaan pikun, ya. Gak mau mati pikun, kenapa? Satu gak enak, kedua gak enak orang lain juga ngurus kita. Lebih baik matinya itu lagi seger-segernya meninggal, daripada matinya itu 10 tahun gak berdaya, kan berat, berat bagi kita dan berat bagi orang lain. Nabi berdoa, jangan matikan aku dalam syaikhukah, dalam keadaan syaikh itu udah tua banget dan gak berdaya. Itu coba datangin tuh orang kayak gitu, apalagi kalau keluarga kita. Jadi ihya'ul qulub, berarti saya harus banyak beramal, berdoa supaya Allah memberikan saya khatimah yang baik. Sebaik-baik khatimah itu adalah yang dalam keadaan masih nyaman, tidak memberatkan orang lain, dan juga dia beriman kepada Allah. Kalau gitu kan udah susah beramal soleh juga. Sholat juga udah gak sempurna-sempurna amat. Harus dituntun sama anaknya, mah ini sholat zuhur ya. Mata doang kan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya juga gak ngerti, Allahu Akbar kabira panjang banget, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Gak usah gitu-gitu amat, orang udah pikun mah, udah langsung aja Al-Fatihah, betele-tele kan? Langsung, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim. Ayatnya juga, giliran masih hidup, Al-Ikhlas, giliran udah mau meninggal, ayat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul. Jangan, udah aja yang singkat-singkat. Mak ini, salat zuhur, baca ayatnya, Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka wal autar. Allahu Akbar, gitu kan? Kalau perlu, gak perlu ayat, Al-Fatihah doang, langsung ruku. Coba kalau kita kayak gitu, itu ngeri banget tuh. Itu yang paling mengerikan. Makanya yang paling ditakuti oleh orang-orang modern adalah masa tua. Itu kan yang paling mereka takuti, sehingga mereka buat asuransi, mereka ini, mereka itu, ada namanya panti jompo. Kenapa? Mereka takut banget dalam keadaan gak terurus, lemah, gak berdaya, itu mereka takut banget. Walladzinahum lifurujihim hafidhun. Ternyata berkeluarga itu ihya'ul qulub. Memiliki istri, memiliki anak itu ihya'ul qulub, menjaga hawa nafsu. Apalagi memandang wajah anak, qurratu ainun liwalakan, rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun itu bukan ini. Qurrata ayun itu ainul qalb. Walaupun bahasanya mata, tetapi maksudnya adalah jiwa, menjadi penyejuk jiwa. Berarti punya anak itu ihya'ul qulub. Daripada kita enggak jelas memandang apa, mandangin aja istri sendiri, yang lama mandangin istri. Yang menggoda kalau ngelihat istri itu, jangan ngelihat istri dengan pelotot yang menggoda. Kalau ngelihat istri tuh, ngelihat dengan pandangan menggoda istri, apa-apaan sih ngelihat terus, kamu cantik gitu kan ya. Hei, udah gitu, ini ihya ul kulub, istri pun jadi ihya ul kulub. Ibu-ibu kalau dipuji ihya gak kulubnya? Ihya. Tapi kalau di sering-sering dijelek-jelekin, gak dihargain, berarti mati kan hatinya. Nah ini keluarga nih, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Terakhir, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Semua amal soleh itu bisa ihya lima yuhyikum. Itu maksud dari ayat ini. Jadi kalau nanti kita baca ayat ini lagi, jelas sekarang, wahai orang yang beriman, kalau kalian pengen menghidupkan hati, istajibu lillahi walir rasul, maka kalian akan hidup hatinya. Enggak bisa dengan cara lain. Kenapa? Yang menggenggam hati cuma Allah. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Cuma Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Jadi kalau kita bermasalah dengan jiwa dan hati kita, bukan ke psikiater, bukan ke psikolog, ke Allah. Coba. Allahu akbar, sedekah, apalagi tadi. Semua itu kan bisa ihya'ul qulub, bisa menyehatkan lagi hati yang sudah mulai sakit. Mudah-mudahan kita faham ayat yang tadi dibaca di dalam sholat dan bisa kita ulang sendiri dengan membacanya di rumah. Kalau perlu dihafal pas kita sholat, mungkin satu ayat juga gak apa-apa karena ayatnya lumayan panjang kan, ada 3 baris. Kita pakai dalam sholat, kita ulang-ulang, sholat tahajud, sholat sunnah, sholat mutlak, itu bisa luar biasa bermanfaat bagi kita. Kalau gak sanggup ngafal Quran berurutan, hafallah Quran secara acak, surat, ayat-ayat atau potongan-potongan paragraf yang udah kita bahas itu dihafal. Jangan sekedar dibaca, tapi dihafal, nanti pakai dalam sholat, itu luar biasa. Itu juga bagian dari cara menghafal Quran. Kalau gak sanggup per surat, per juz, itu mungkin membuat kita putus asa, terlalu banyak. Ya udah gini-gini aja nih. Nanti pakai rakaat pertama Al-Anfal ayat ini, rakaat kedua pindah lagi ke tadi surat Al-Ma'arij, Innal Insan, Khuluqa Alu'a, dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah itulah masalahnya di kita. Gak dimandiin terus ada ditaruh di ruang tamu ya. Harusnya dimandiin biar bisa kita sholatin kan. Kalau gitu kita mau gimana? Gak bisa disolatin, belum dimandiin, belum, kayak orang belum berwudu kan. Ya udah kita tunggu. Kalau gak bisa ditunggu ya sudah, kasih tahu ke keluarganya, mandiin dulu biar bisa yang datang langsung sholatin. Gak harus tunggu sholat di masjid kan. Gak semua orang sama aktivitasnya. Ada yang mau kerja, apalagi meninggalnya subuh-subuh kan. Malah langsung mandiin, taruh di ruang tamu, udah di kafannya udah bersih, tinggal nanti orang datang langsung berdiri sendiri, Allahu Akbar, datang lagi. Nanti kalau yang terakhirnya mau jamaah di masjid baru, tapi kan gak semua orang sempat. Itu jadi catatan untuk yang musibah meninggal, segera mandikan. Lagian secara fikih mayit, Islam itu lebih suka segera dimandiin dan segera dikuburkan, jangan dilama-lamain. Jangan tunggu anak pulang dari luar negeri, kasihan mayitnya. Udahlah, gak harus dilihat. Apalagi sekarang foto kan ya, banyak yang difoto. Foto aja udah foto-foto, ntar anaknya bisa lihat foto kan. Tapi juga aneh, kalau saya meninggal jangan difoto deh. Wajah saya difoto pula lagi meninggal udah kayak gitu. Ah, gak enak banget tuh bagi si mayit. Tapi bagi anak kan, fotoin ya, jangan, saya gak sempat lihat, sambil nangis-nangis kan gak enak, gak diturutin. Fotoin bapak, saya pengen lihat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.